ayahku, orang umbu bayu. Ku rindu ayahku, duduk berdua denganmu. Mari pacaran, sayangku. Mari pacaran, pacarku. Ya, oke lah ya. Cinta, bentuk cinta, panas suara. Tinggi sekali pacaran sayangku, iu iu iu. Mari pacaran pacarku, ya oke lah ya. Cinta ketemu cinta pada sembara sedang tentu, rindu ketemu rindu dekat dikit. Thank you.